Setia muka Gusti nyalinani kelaminan sapurane yen aku ake salah sabarmu aku ora kenal lelah ku pertahan dengan susah payah kita takkan berpisah. Happy Asmara Darboy Gang. Terima kasih sudah datang di Abang. Memiliki aku kelingan kelingan sing ora-ora pertama kali dewe kenalan niatku arep tangkawi pelarian saya suwe aku ngerasa nyaman untung bleset orang gampang ngadepi aku sok metu dong, sok metu cium. Takkan pernah dari sikapku, sabarmu tak agoni hebat, seliramu cendera tahu sembat, muka main tresnane dewe kuat. Thank you. asmara.